Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemarin telah kita jelaskan bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu di antara mereka ada yang menyembah para malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang soleh, para wali. Dengan alasan karena ingin mencari kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara mereka. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Qala Allahu 'azza wa jalla wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sekutu-sekutu dari wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka ibadahi, bersamaan mereka mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alasannya, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi sulfa. Tidaklah kami mengibadahi mereka, para nabi, orang soleh, para malaikat, para wali, melainkan agar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuan mereka yang pertama. Mencari apa, ikhwan? Talabul qurbah. Mencari kedekatan di sisi Allah, tapi melalui orang-orang soleh. Tujuan kedua adalah talabus syafa'ah. Mencari syafa'at. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Yunus. Ayat yang ke-8. Qala Allahu 'azza wa jal. Wa yaquluna ha'ulai syufa'auna indallah. Penggalan ayatnya. Dan mereka mengatakan, merekanya orang musyrikin. Mereka, para nabi, para wali, orang soleh, para malaikat, yang kami ibadahi bersamaan kami mengibadahi Allah, mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita pahami bersama para kalafikum bahwa syafaat seluruhnya milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Ketika kita tahu bahwa syafaat itu miliknya Allah, berarti kepada siapa kita meminta? Harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta kepada mereka-mereka. Dan seseorang akan mendapatkan syafaat, ada dua syarat. Iznullahi li syafi', izinnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang akan memberikan syafaat. Waridullahi anil masfu' lah. Syarat kedua, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap pihak yang akan menerima syafaat. Dan Allah tidak akan ridha kecuali kepada ahli tauhid. Nah, sehingga selain mereka, para nabi nanti akan dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat untuk umatnya, umatnya juga harus mati di atas tauhid. Karena Allah enggak akan ridha kecuali kepada ahli tauhid. Nah, di sini pula menunjukkan bahwa orang-orang yang memahami kalau orang-orang musyrikin di zaman Rasul, masyarakat jahiliyah di saat itu dikatakan musyrik, ya wajar. Karena mereka mengibadi patung-patung. Sedangkan yang kami sembah adalah orang-orang soleh, kata musyrikin zaman sekarang. Pemahaman seperti itu keliru. Orang-orang musyrikin zaman dahulu juga nyatanya ada yang melakukan penyembahan kepada orang soleh, para nabi, para wali. Sehingga sawa'un bisawa'in, perbuatan kalian wahai musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan pada saat ini, yang mengingkari, enggak terima dihukumi musyrik dengan alasan kami mengibari para wali sekedar meminta syafaat, mencari kedekatan. Kalau itu alasan Anda, itu pula alasan musyrikin zaman dahulu. Kalau dia beralasan lagi, yang kami sembah kan orang soleh. Orang jahiliyah dikatakan musyrik, wajar yang mereka sembah patung. Enggak juga, kita bantah, enggak juga. Musyrikin zaman dahulu, betul ada yang nyembah patung, tapi mereka juga ada yang nyembah orang soleh, nyembah nabi, nyembah wali. Tapi mereka dihukumi syirik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sehingga terpantahlah semua alasan-alasan orang musyrik yang beralasan seperti itu, inginnya membenarkan perbuatan dirinya, menjadikan para wali, para nabi sebagai perantara, padahal apa yang dilakukan itu pula yang dilakukan oleh musyrikin zaman dahulu. Sehingga ketika perbuatannya sama, hukum juga sama, sama-sama musyrik. Ini harus difahami barakallahu fikum, karena terus mereka menebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam pemahaman. Bagi yang faham dalil, dia akan mudah untuk membantahnya. Kita lihat bagaimana Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan. Kita baca kembali. Wa innal musyrikina yusyrikuna billahi wa ya'buduna ma'ahu al-malaikata wal-anbiya'a wa-salihina wa-ferahum. Ini dia. Maka sesungguhnya orang-orang musyrikin, musyrikin zaman dahulu ini, yusyrikuna billah, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna ma'ah, mereka mengibadahi bersama Allah malaikah, mereka mengibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala, mengibadahi juga para malaikat, wal anbiya, demikian pula mengibadahi para nabi, wasalihin, dan orang-orang saleh, dan selain mereka. Maka kalau ada mengatakan orang musyrik zaman jahiliyah wajar dikatakan musyrik, karena yang mereka sembah patung, sedangkan yang kami sembah orang soleh, para kiai, para wali yang telah mati. Kalau engkau memahami orang musyrik zaman dahulu hanya patung yang mereka sembah, menunjukkan kau enggak paham keadaan musyrik zaman dahulu dengan sebenar-benarnya. Karena pada hakikatnya musyrikin zaman dahulu selain nyembah patung juga yang nyembah orang-orang soleh, dan mereka dihukumi musyrik. Wahum kulluhum lillah, dan mereka seluruhnya adalah miliknya Allah. Walakinnakum yaj'aluna li hadhil makhluqati nasiban min anfusihim wa syirkatan fi ibadatihim. Akan tetapi mereka, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, yakni orang-orang musyrikin, menjadikan makhluk-makhluk ini, yakni para malaikat, para nabi, bagian dari diri-diri mereka, dari diri-diri kaum musyrikin. Demikian pula menjadikan syirkah, tandingan-tandingan di dalam peribadahan mereka. Mereka agungkan para malaikat, para nabi, para wali, sebagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka setarakan. 6. Wa hadza za'mun minhum wa dzulmun. Dan ini merupakan anggapan dari mereka, anggapan yang salah. Za'ama itu artinya anggapan, tapi anggapan yang pasti salahnya. Qala Allah azza wa jalla za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka enggak akan dihidupkan lagi nanti dari kiamat. Prasangkaan mereka tidak akan dihidupkan lagi dari kiamat, Allah menggunakan lafaz atau fi'il za'ama. 6. Za'ama alladzina kafaru. Menunjukkan bahwa anggapan mereka adalah anggapan batil. Justru mereka pasti akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan lagi untuk dihitung amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amalannya. Jika baik amalannya, dibalas dengan kebaikan. Jika jelek, dibalas dengan azab. Fa innal jami'a, maka sesungguhnya seluruhnya, kembali kepada malaikat, para nabi, orang saleh, maka sesungguhnya seluruhnya, abidun lillah, hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Status mereka adalah hamba. Sedangkan hamba justru memiliki tugas beribadah. Qala Allah azza wa jalla wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadahi aku, kata Allah. Status hamba adalah bertugas beribadah, bukan malah diibadahi. Wallahu malikuhum wal mustahiqqu li ibadatihim. Dan Allah lah yang memiliki mereka, menguasai mereka, dan yang berhak untuk mendapatkan peribadahan mereka. Kita ini miliknya Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala punya hak kepada kita agar supaya kita beribadah kepadanya semata. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam penciptaan alam semesta ini. Allah Maha Esa dalam kekuasaannya maupun kepengaturan terhadap alam semesta. Maka Allah Esa pula di dalam peribadahan. Taib. Fasyirkuhum fil ibadati wa sarfuha li ba'dil abid tanzilun lahum manzilatal khaliqi al malik. Maka kesyirikan mereka di dalam ibadah dan memalingkannya ibadah tersebut kepada sebagian hamba, maksudnya ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, malah dia tujukan kepada sesama hamba. Apakah hamba tadi berupa malaikat atau nabi atau orang soleh atau wali, Perbuatan yang demikian barakallahu fikum merupakan tanzilun lahum, memposisikan para makhluk, makhluk yang diibadahi tadi pada posisi al-khaliq, sang pencipta dan yang berkuasa terhadap alam semesta ini. Ini merupakan kesyirikan, kedzaliman yang sangat besar. Memposisikan makhluk yang memiliki kekurangan min jami'il wujuh, dari segala sisi, dia posisikan pada kedudukan Allah yang memiliki kesempurnaan min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Kedzaliman jelas. Nah, kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Manusia saja, ikhwan. Nah, sama-sama manusia. Satunya kedudukannya tinggi. Misalkan dalam sebuah perusahaan. Manajer misalkan. Satunya lagi karyawan biasa. Karyawan biasa diposisikan pada posisi manajer. Gajinya sama, fasilitasnya sama. Itu aja sesuatu yang gak bisa diterima dalam akal kita. Apalagi ini Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Makhluk serba kurang. Kok makhluk diposisikan pada posisi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu, syirik, ikhwan, mabniun ala tafriq. Kesyirikan itu dibangun di atas peremehan terhadap haknya Allah. Ay at-tafrid fi huquqillah. Meremehkan sekali haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa al-sunnah wal-jamaah begitu keras pengingkarannya terhadap kesyirikan dan pelakunya? Mereka enggak terima ketika haknya Allah diremehkan. Sebagaimana at-tauhid mabniun ala ta'zim. Tauhid itu dibangun di atas pengagungan. Maksudnya adalah pengagungan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita junjung tinggi haknya Allah. Allah sendiri yang dalam mencipta. Allah sendiri dalam mengatur alam semesta. Allah sendiri dalam kekuasaan terhadap alam semesta. Maka Allah sendiri pula di dalam mendapatkan peribadahan. Jangan kita bagi-bagi ibadah ini. Untuk pendekatan pemahaman ya. Misalkan fulan A, dia mengerjakan suatu pekerjaan, bangunan rumah misalkan, gali pondasi sendiri, ngaduk sendiri, ngaduk sendiri, masang bata sendiri, ngatap sendiri, semuanya sendiri sampai terima pintu, apa terima kunci, sendirian. Ini muamalah antara A dengan si B. B pemilik pekerjaan tadi. Berarti yang berhak mendapatkan bayaran dari B hanya A saja atau C juga ikut dapat bayaran? Jawabannya jelas sekali. Ya jelas A yang mendapatkan gaji sepenuhnya. Dia sendirian dalam melakukan pekerjaannya. Bukan si B, apa B tidaklah dikatakan orang mengagungkan, memuliakan haknya si A, manakala si B gajinya tidak hanya dikasihkan ke A saja, dikasihkan pula ke si C. Secara akal sehat ya kawan, gak akan terima. Zalim itu si B terhadap si A. Nah, A sendirian dalam melakukan kerjaannya, lah C ngerti apa-apa enggak, punya andil aja enggak, lah aku malah dapat bayaran, dikasih juga si C. Itu sesama makhluk ya kawan. Itu saja sudah sangat-sangat perbuatan enggak benar sekali. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari itu semua, maha tinggi. Nah, Ini harus dipahami bersama, kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu besar haknya terhadap hamba-hambanya. Tauhid yang kita pelajari hampir tiap hari itu dipahami baik-baik, mabniun 'ala ta'zim, dibangun di atas pengagungan. Ai ta'zimu huquqillah, mengagungkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan apapun bentuknya hanya kepada Allah kita tujukan. Jangan sedikit pun ada bentuk ibadah yang kita peruntukkan kepada makhluk. Mereka enggak punya hak sedikit pun. Membantu Allah dalam menciptakan alam semesta, tidak. Nah, membantu dalam kekuasaannya, tidak. Membantu dalam kepengaturan alam semesta pun tidak. Allah sendiri dalam semua itu. Maka dalam ibadah juga hanya untuk Allah semata. Bukan berarti saya menyerupakan Allah dengan makhluk. Sudah saya katakan, saya garis bawahi tadi, mimbab takrib al-fahm, mendekatkan pemahaman, agar supaya mudah untuk memahami keterangan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus kita esakan dalam ibadah? Jelas sekali, karena Allah Maha Esa dalam mencipta, Maha Esa dalam mengatur alam semesta, Maha Esa dalam kekuasaan terhadap alam semesta ini. Enggak ada satu makhluk pun yang turut andil membantu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa sarfuha li ba'dil 'abid tanzilun lahum mansilatal khaliq al-malik. Fayuwabbahuna yawmal qiyamah, maka mereka dicela pada hari kiamat. Merekanya kembali ke siapa? Ke orang-orang yang memposisikan makhluk sebagaimana apa pada posisinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pencipta sehingga berhak diibadahi. Nah, orang-orang berbuat seperti itu, yaitu dari kalangan kaum musyrikin, yuwabbahun, mereka dicela pada hari kiamat nanti. Wa yuqalu lahum hadhil maqalah, maka dikatakan kepada mereka perkataan yang seperti ini. Apa bentuk perkataannya? Mana ra ma'akum syufa'akum, kami enggak melihat bersama kalian para pemberi-pemberi syafaat kalian. Alladzina za'amtum, yang dulu kalian sangka bahwasanya mereka sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah terputus antara kalian, terputus antara kalian dan antara sekutu-sekutu kalian dari syafaat maupun yang lainnya. Ternyata mereka enggak mampu memberikan syafaat sama sekali. Padahal dulu semasa di dunia diagung-agungkan tadi para wali, orang soleh, harapannya apa? Bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, bisa mendapatkan syafaat di sisi Allah. Tapi mendekatkan diri dengan cara menjadikan orang soleh sebagai perantara atau mencari syafaat melalui para orang soleh, itu perbuatan syirik. Bukannya akan mendapatkan kedekatan kepada Allah, malah semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahli tauhid. Mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung beribadah kepadanya. Mereka ingin mendapatkan syafaat, mohon kepadanya. Nah, itu cara yang benar. Orang musyrikin inginnya dekat dengan Allah, tapi malah semakin jauh. Inginnya cari jalan alternatif, malah kesasar, enggak karu-karuan. Inginnya simple, ingin dekat dengan Allah melalui para orang soleh. Nah, jahil. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kita lanjut. Falam tanfa'u walam tujdi syai'a, maka mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun. Wa dalla anhum ankum ma kuntum tas'umun minar ribhi wal amni wa sa'adati wa najah allati zayyanaha lakum syaitan wa hassanaha fi qulubikum. Hilang sudah, hilang semua apa yang kalian sangka dalam hati-hati kalian bahwasanya mereka nanti akan bisa memberikan syafaat, mereka akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ini merupakan bisikan-bisikan setan yang dihias-hiasi pada hati manusia ditampakkan sesuatu yang bagus perbuatan itu, akhirnya banyak manusia yang terpedaya dengan bisikan-bisikan syaitan ini, tipu daya syaitan ini, ya, sesuatu yang jelas-jelas syirik tapi digambarkan sesuatu yang baik, dihias-hiasi, ditampakkan sesuatu yang bagus, yang indah. Wah tarortum bihada ja'mil batil, maka kalian pun terpedaya, terlena dengan anggapan yang batil ini. Alatila haqiqata lahu, yang tidak ada kenyataan baginya sama sekali. Hina tabayyana lakum, tatkala jelas tampak bagi kalian. Naqitu ma kuntum tas'umun, ternyata apa yang kalian anggap itu bertolak belakang. Anggapannya apa sih? Menyembah para nabi, para wali, orang soleh. Dua tadi, bisa dekat dirinya dengan Allah, bisa dapat syafaat. Ini anggapannya. Namun apa yang dia anggap, yang dia harapkan ini, semua enggak ada kenyataan. Berbalik 180 derajat. Justru orang-orang diibadai dari selain Allah tadi malah mengingkari. Wa idza husyirun nas kanu lahum a'da. Al-Ahqaf ayat ke-6. Ketika manusia dikumpulkan di mahsyar nanti, mereka akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Nah, akan mengingkari. Na'udzubillah, alangkah ruginya keadaan mereka. Ma kuntum tas'umun wa dhahara annakumul khasiruna li anfusikum wa ahlikum wa amwalikum, kasih tanda itu. Dan telah tampak, telah jelas bahwasanya kalian adalah orang-orang yang rugi. Rugi diri-diri kalian pada harta keluarga-keluarga kalian maupun harta-harta kalian. Walhamdulillah, dengan ini selesai. pada tafsir ayat yang ke-94 dari surat Al-An'am. Wallahu ta'ala alam bisawab, al-ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.